Ketika saya bangun tidur mengalami mimpi basah. Terus saya mandi dan pergi ke masjid untuk sholat subuh. Tapi masih menggunakan pakaian yang terkena air mani tanpa mengganti pakaian. Apakah sholat saya sah? Mohon jawabannya. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa mani bukan najis. Mani bukan najis. Sehingga apabila seorang memakai pakaian dan di situ ada bekas mani, tidak mengapa. Sholatnya sah insyaAllah. Hanya perlu dipastikan apakah di pakaian tersebut tidak ada madzi. Nah, itu yang harus diteliti. Apakah di pakaian tersebut tidak ada madzi? Jangan sampai sebelum mani keluar, madzinya keluar mengenai pakaian. Sehingga kalau di situ ada madzi, maka madzi najis. Sehingga dia harus membersihkan. Namun kalau dia jahil dan dia tidak mengetahui hukumnya, maka hukum sholat yang dikerjakan sah insyaallah ta'ala.